ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah takut kepada jin merupakan bentuk kesyirikan? Jika iya, bagaimana kiat untuk menjauhkan, menghilangkan rasa takut? Saya sudah terangkan ya, bahwa itu apa namanya, bisa masuk ke dalam kesyirikan apabila takutnya itu sama dengan takut kepada Allah. Itu syirik akbar. Dan bisa takut jatuh dalam syirik asghar kalau menghalangi dia dari kewajiban, menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan. Ya, kalau dikatakan tabiat mungkin saja, tapi itu lebih cenderung kepada was-was. Harusnya dia lawan. Ya, namanya makhluk ini, orang hidup. Di sini ada jin, ada manusia di makhluk ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan alam jin itu kita tidak lihat. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Ya, mereka itu melihat kalian pada sisi yang kalian tidak melihatnya. Jadi memang sudah dijadikan seperti itu. Kalau memang kita tidak lihat, untuk apa dipikirkan? Untuk apa dipikirkan? Jelas ya? Karena itu was-was itu dihilangkan, dibiasakan. Itu cuma perlu pembiasaan saya. Cuma perlu pembiasaan saya. Dia banyak berdoa, selalu dia lawan untuk hal tersebut. Nah, itu bisa diobati kalau dia terlalu sering takut sama jin. Misalnya dia takut lewat kuburan, sekali-sekali dia duduk di kuburan malam hari. Supaya dia biasakan dirinya, jangan apa namanya, jangan selalu begitu. Jelas ya? Atau dia takut misalnya ke tempat gelap, ya kadang-kadang dia tempat gelap, kadang-kadang ya, untuk menghilangkan kebiasaan itu. Sambil dia baca Al-Quran, dia berzikir, ya mengingat kepada Allah, maka insya Allah akan hilang itu.